إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله والحمد لله kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana pada hari ini Allah Jalla wa ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, di ma'had Minhajus Sunnah Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan ini merupakan bagian dari nikmat Allah Tabarak wa ta'ala, ketika Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita sebagai ikhwanan mutahabina fillahi Jalla wa'ala, sebagai orang-orang bersaudara yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsala Allahu 'azza wa jalla 'ala madrajatihi malakan." فقال له أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله جل وعلا. فقال الملك إني رسول الله إليك بأن الله عز وجل أحبك كما أحببته فيه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang berziarah, yang berkunjung kepada saudaranya yang tinggal di kampung yang lain, lalu kemudian Allah azza wajal mengutus seorang malaikat untuk mengikuti dan mengawasi perjalanannya. Maka di tengah perjalanan malaikat tersebut mendatangi hamba Allah yang sedang berkunjung ini dan bertanya kepadanya, hendak kemana engkau? Maka hamba Allah ini menjawab, aku ingin mendatangi saudaraku yang ada di kampung fulan. Maka malaikat bertanya kepadanya, engkau mendatanginya, apakah disebabkan karena ada satu kenikmatan yang kamu harapkan, yang hendak kamu raih dengan mendatangi saudaramu itu? Maka dijawab oleh hamba Allah Subhanahu wa taala ini, tidak sama sekali, melainkan aku mendatanginya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dikirim kepadamu. Dan Allah Azza wa Jalla memberitakan kepadaku bahwa sungguh Allah Azza wa Jalla mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semoga saya demikian pula para ikhwah termasuk di antara hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang berkunjung kepada saudaranya yang berada di kampung lain semata-mata karena Allah Tabarak wa Ta'ala. Ayuhal ikhwatu fillah, oleh karena itu termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan kepada mereka pada yaumul qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan salah satu dari 7 golongan tersebut. Beliau mengatakan, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 hamba yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang saling cinta mencintai karena Allah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita pada yaumul qiyamah di tempat yang lebih baik, yaitu di dalam jannahnya, sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita di dunia sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karenanya. Ayuhal ikhwatu fillah, sebagaimana yang antum ketahui bahwa pada 2 hari kajian ilmiah atau ad-dauratul ilmiah pada hari ini, demikian pula hari esok adalah kajian yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Adil bin Mansur Al-Basha hafizahullah ta'ala. Jadi keberadaan saya di tengah-tengah para ikhwah pada pagi hari ini hanya sekedar selingan dari acara inti yang ada, yang kita berharap semoga kita semua bisa mengambil faedah-faedah berupa mutiara-mutiara ilmu yang keluar dari lisan Fadilatul Syekh Adil hafizahullah ta'ala dari kitab Allah Azza wa Jal dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari athar as-sahabah was-salafus salih. Namun untuk mengisi waktu di pagi hari ini, karena saya diminta untuk menyampaikan nasihat dan sudah menjadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, apabila saudaramu meminta kepadamu nasihat, maka hendaklah engkau menyampaikan nasihat kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka pada kesempatan di pagi hari ini saya tidak ingin memperpanjang karena persiapan kita untuk menghadapi acara inti insyaallah taala pada pagi hari nanti pada jam 9 yang saya memandang itu jauh lebih penting dan insyaallah taala lebih bermanfaat bagi para ikhwah sekalian. Namun pada kesempatan di pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa nasihat yang semoga nasihat ini memberi manfaat kepada diri saya pribadi secara khusus, demikian pula kepada para ikhwah sekalian yang mungkin ini adalah merupakan nasihat yang berulang yang kita sendiri sudah sering mendengarkan nasihat-nasihat yang semacam ini. Akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada kaum mukminin. Maka saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian untuk senantiasa istiqamah. Istiqamah di atas al-haq, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan as-salafus salih dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para pengikutnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan siapa saja yang berjalan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Istiqamah adalah merupakan perkara yang sangat mulia, walaupun sedikit orang-orang yang menempuh jalan tersebut, namun sedikitnya jumlah orang-orang yang berjalan di atas istiqamah tidaklah menjadikan seorang hamba merasa takut, tidaklah menjadikan seorang hamba merasa terasingkan, sebab mereka pada hakikatnya telah menempuh jalan yang telah ditempuh oleh generasi terbaik, yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan imam-imam ahlus sunnati wal jama'ah. Mereka senantiasa dengan penuh kesabaran berjalan di atas al-haq, meskipun berbagai macam fitnah yang menerjang berupaya untuk memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istiqamah adalah kalimat yang begitu singkat, akan tetapi apabila seorang muslim memperhatikan kandungan dari kalimat istiqamah ini, maka dia akan mengetahui bahwa hakikat agama Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas prinsip ini, istiqamah ala ad-din wa thabat ala al-haq. Dalam surah asy-syura Allah jalla wa ala berfirman, falidhalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, teruslah engkau berdakwah Teruslah engkau mengajak manusia kepada kebaikan. Wastaqim kama umirta. Dan istiqomahlah engkau sebagaimana yang engkau diperintahkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ucapkanlah amantu bima anzalallah min kitabin. Aku beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitabnya. Maka perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dalam kehidupannya menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Di awal-awal ketika beliau menyampaikan dakwah tauhid, beliau bersama dengan segelintir dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Bertambah satu orang, dan demikian seterusnya dengan penuh kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada kebaikan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang mereka tenggelam dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran mengajak manusia, beliau datang ke pasar, beliau datang di keramaian, di tempat berkumpulnya manusia. Beliau memanfaatkan momen-momen ketika berkumpulnya masyarakat Arab yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang beliau mendapatkan cobaan. Beliau dipukuli, beliau dalam keadaan melakukan ibadah salat, lalu kemudian tahi unta diletakkan di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicaci maki. Beliau mendakwahi manusia kepada kebenaran. Namun di belakangnya ada Abu Lahab, pamannya sendiri, yang mengikuti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi manusia. Maka Abu Lahab di belakangnya sambil memperingatkan manusia, jangan engkau mengikuti orang ini, ini orang gila sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau bersabar dan beliau istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah jalla wa ala memperlihatkan hasilnya dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya di atas seluruh keyakinan-keyakinan yang batil. Maka wajib ma'asyarul ikhwah rahimakumullah bersabar dan istiqamah di atas al-haq. Dan janji Allah Subhanahu wa taala berupa kabar gembira bagi orang-orang yang mereka telah mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, lalu kemudian mereka istiqamah di atas kebenaran. Allah jalla wa ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله جل وعلا menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ربنا الله, رب kami adalah Allah, tentu bukan hanya sekedar mengatakan Rabb kami adalah Allah, ada konsekuensinya. Kalau kita menyatakan Rabb kami adalah Allah, maka berarti kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah jalla wa ala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada manusia, melakukan hal-hal yang tujuan utama seorang dalam melakukannya adalah mengharapkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi dari ucapan seorang muslim, Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah Jalla wa'ala. Thumma istaqamu. Lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di atas ucapan Rabbuna Allah. Yaitu dengan menjalankan ketaatan. Kata Qatadah bin Ni'amah As-Sadusi rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan makna dari ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu kemudian mereka istiqamah, kata Qatadah rahimahullah, istaqamu ala ta'atillah, yaitu mereka istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas al-haq. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia meninggal, maka para malaikat berbondong-bondong datang kepadanya dan menyampaikan kepadanya, "Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih." Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Balasan yang sangat besar, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman lalu dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu, ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Sampaikan kepadaku satu kalimat. Ini kalimat yang ringkas, yang singkat, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah satu jam kepada Sufyan bin Abdullah? Tidak. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara panjang lebar kanan kiri? Tidak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Masyaallah. Ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah di atas. Ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah di atasnya. Sebagaimana kita sebutkan bahwa kalimat ini singkat sekali. Namun ini adalah hakikat dari ad-din kullu. Agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dibangun di atas prinsip ini. Prinsip iman lalu kemudian istiqamah di atas keimanan. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan apa makna istiqamah, kata beliau, al-istiqamatu hiya suluqus siratil mustaqim min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yusra. Yang dimaksud istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, berjalan di atas as-siratul mustaqim. Apa itu as-siratul mustaqim? Yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat yang kita lakukan di dalam salat, ihdinas sirata al mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu yang menjadi permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Jalla wa ala. Apa yang dimaksud as-siratal mustaqim? As-siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an, as-sunnah yang telah diamalkan oleh para sahabat, yang telah diaplikasikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam kehidupan mereka. Maka ini adalah mi'yar tolak ukur untuk melihat sebuah jalan kebenaran. Kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya para sahabat, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam mengaplikasikan, di dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Kalimat ini secara umum kita sudah mengetahui, kita harus memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahaman as-salaf, dengan pemahaman as-sahabat. Namun yang terpenting di sini adalah prakteknya. Yang terpenting di sini adalah aplikasi di dalam pernyataan ini, aplikasi dengan ucapan ini. Apakah kita benar-benar telah melakukan satu ibadah, telah berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini, di atas pemahaman dan bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum? Ini yang akan menjadi pertanyaan besar yang harus kita kembalikan kepada diri-diri kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha." Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, setiap ibadah yang ibadah itu tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian beribadah dengan cara tersebut. Setiap ibadah yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ibadah dengan cara itu, maka jangan sekali-kali engkau melakukan ibadah dengan cara itu, karena itu adalah bid'ah. Dan itu disebutkan pula oleh Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Maka wajib ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim, tanpa melenceng ke kanan dan ke kiri. Kata beliau, kata Al-Hafiz Ibn Rajab, fayashmalu fi'la ta'ati kullaha zahiratan wa batina wa tarkal manhiyat kulliha zahiratan wa batina fasarat hadhihi alwasiyatu jami'an li khisalid din kulli. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, sehingga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah, ini mencakup seluruh amalan-amalan ketaatan yang zahir dan yang batin, dan mencakup seluruh larangan yang terdapat di dalam syariat yang zahir dan yang batin. Sehingga kata beliau, wasiat ini, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada hakikatnya mengumpulkan seluruh sifat-sifat, seluruh perkara-perkara yang terdapat di dalam agama ini. Jadi kalimat amantu billah tsumma istaqim adalah hakikat dari agama itu secara menyeluruh. Kalimat yang singkat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keistimewaan berupa jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ungkapan-ungkapan yang singkat namun syarat makna, syarat faedah. Berbeda halnya dengan ucapan kebanyakan manusia, apalagi orang-orang terbelakang ini, omongannya itu banyak. Dia mungkin bisa menyampaikan ceramah 1 jam, 2 jam, bahkan lebih, tapi untuk mengambil faedah sangat sedikit. Mereka menulis berlembar-lembar tulisan, tapi kalau kita melihat hampir tidak ada yang bisa kita ambil dari manfaat tulisan tersebut, kecuali sedikit sekali, itu pun kalau ada. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat beliau begitu singkat, ringkas, namun mengandung makna yang sangat banyak sekali. Di antaranya hadis ini, Lalu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menukil dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid. Asal istiqamah itu adalah istiqamahnya hati seorang hamba untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berbicara panjang lebar tentang permasalahan ini. Istiqamatul qalbi ala tauhid. Istiqamahnya hati kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dengan beribadah hanya kepada-Nya. Tidak ada unsur riya di dalamnya. Dia menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa manfaat dan madarat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari manusia. Meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepadanya adalah Allah Jalla wa'ala semata, bukan manusia. Meyakini bahwa tidak seorang pun dari kalangan manusia mampu untuk memberi manfaat kepada seorang kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan tidak seorang pun mampu untuk memudaratkan seorang hamba kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Ini istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan nasihatnya kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'u ala an yadhurruk lam yadhurruka illa bi syai' qad katabahu Allah alayk. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Luar biasa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau meraih manfaat itu. Dan kalau seandainya seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu. Rufi'atil aqlam jaffatis suhuf. Semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan bisa menghindar dari. Engkau tidak akan bisa menghindarinya, tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu, apa yang tidak akan menimpamu, tidak akan bisa menimpa kamu. Ini keyakinan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menyebabkan seorang hamba benar-benar menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggantungkan dirinya kepada makhluk siapapun dia. Setinggi apapun kedudukannya di hadapan manusia. Gantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan mudarat hanya milik Allah. Adapun syaitan, dia akan selalu menakut-nakuti hamba itu, menakut-nakuti dia tentang dunianya, ya. Terus diajak kepada kesesatan, diajak untuk menyimpang dari istiqamah di atas al-haq. Lalu ditakut-takuti, kamu kalau berjalan di atas prinsipmu ini, kamu akan miskin. Kamu kalau berjalan di atas prinsipmu ini, kamu akan dijauhi manusia. Kamu kalau berjalan di atas prinsipmu ini, kamu jadi enggak punya teman. Kamu akan dikucilkan, kamu dinonaktifkan, kamu semacam-macam. Tahdidat, ancaman-ancaman luar biasa. Innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah setan yang menakut-nakuti walinya. Jangan kamu takut kepada mereka. Takutlah kalian kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mukmin. Jangan menggantungkan diri kepada manusia. Menggantungkan diri kepada manusia akan mengecewakan. Gantungkan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menilai segala sesuatu berdasarkan ridha Allah Jalla wa ala. Sekarang ini banyak terjadi salah dalam menilai sesuatu. Inqalabatil mawazin, timbangan-timbangan untuk menilai sebuah kebenaran itu sudah terbalik dalam sebagian manusia. Sebagian mereka mengatakan bahwa kita dalam menilai kebenaran ini harus bersama asatidah. Enggak bersama asatidah, sesat, menyimpang. Sesat, menyimpang. Ada lagi yang nambah, kibar. Asatidah kibar. Enggak tahu istilah ini dari mana ini. Terus pengangkatan dan pemecatan kibarin juga berdasarkan apa gitu. Dulu sebagian dianggap kibar. Setelah menyelisihi apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi hawa nafsunya, kibarnya hilang. Ustadznya pun dihilangkan. Jangan bilang ustadz itu, jangan. Bukan ustadz itu. Dulu kibar ulama, alim kabir. Sejak beberapa tahun yang awal, sejak awal-awal dakwah salafiyah di Indonesia ini, kalau ada permasalahan khilaf, kita selalu meminta pandangan beliau. Ya. Bahkan beliau sering kali menyampaikan nasihat lewat telekonferensi di acara daurah. Nah, tidak sejalan dengan hawa nafsu, kibarnya hilang, alimnya hilang, dokternya pun hilang. Masya Allah. Jadi masyaallah rahimakumullah. Sebagian memandang, wah, kalau seandainya mereka berjalan di atas kebatilan, masa sih? Kok banyak ustaz-ustaz bareng sama mereka kok? Mayoritas ustaz-ustaz itu kebanyakan bersama mereka. Ini cuma satu orang. Masa kita mau berjalan bersama dia sendirian? Lah, kok jadi berubah penilaian ini? Apakah pernah kita mempelajari ada kaidah salafiyah yang diajarkan kepada kita, yang kita baca di dalam kitab-kitab ulama, bahwa melihat sesuatu berdasarkan ukuran terbanyak, berdasarkan jumlah terbanyak? Iya, enggak, memang enggak benar kita melihat dari jumlah terbanyak, tapi kan yang terbanyak ini ustadz-ustadz pasti punya ilmu semua. Ini syubhat lagi. Nah, sebagai permisalan, kalau ada satu permasalahan, kalau ada satu pendapat, satu permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, satu pendapat dikuatkan oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama menguatkan pendapat ini, ada pendapat yang lain tapi bukan dari kalangan jumhur, bukan mayoritas ulama yang menguatkan pendapat itu, pilih pendapat yang mana? Hah? Jumhur, mayoritas, karena melihat bahwa itu pendapat mayoritas. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Semua ulama mengatakan ikuti dalil. Kalau dalil itu bersama alim fulan, walaupun dia sendirian, maka kebenaran bersama dia. Walaupun yang menyelisih pendapatnya jumhur ulama. Ini permisalan saja. Di perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Tidak mesti seorang harus mengambil pendapat jumhur. Kalau yang bukan jumhur bersamanya dalil, bersamanya al-haq. Nah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, al-haq tidak ditimbang dari banyaknya jumlah. Kalau seandainya ditinjau dari banyaknya jumlah, aduh, mending ikut jamaah tabligh ini. banyak jumlahnya, iya kan, mendunia. Sampai saya mendengar di salah satu kampung di Sulawesi Selatan itu, saking banyaknya jumlah jamaah itu tabligh itu, sampai orang bilang itu Indianya Indonesia pindah, saking banyaknya. Hampir satu kampung seluruhnya. Nah, kalau seandainya yang dilihat itu adalah yang terbanyak, ya jadi Islam jamaah mending. Islam jamaah itu di mana-mana cabangnya ada. Nah, dan Quran hadis juga, iya kan? Quran hadis juga, mangkul juga. Kalau ada yang keliru-keliru juga, ya dinonaktifkan juga. Kamu nggak boleh ngajar, jadi warga biasa. Hah? Dinonaktifkan. Ngaji boleh, tapi ngajar nggak boleh. Jadi warga biasa. Yang lain menjauhinya. Bos, masya Allah. Dan itu Islam jamaah sekarang sedang bergejolak di mana-mana juga, ya. Karena prinsip-prinsip mereka sudah terbongkar. Alhamdulillah. Alhasil ma'asyiral rahimakumullah, kembalikan kepada prinsip-prinsip salafiyah. Apa kata Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah taala? Beliau mengatakan, "Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish bi qillati salikin. Wa iyyaka wa turuqal ghiwaya wa la taghtar bi kathratil halikin." Hendaknya engkau berjalan di atas kebenaran. Jangan kamu merasa takut dengan sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Alhamdulillah, agama kita tidak nilai dari banyak sedikitnya orang. Yang terpenting kita beribadah kepada Allah, menyelamatkan diri kita secara khusus terlebih dahulu, lalu selamatkan yang lain, selamatkan keluarga kita, selamatkan siapa yang mampu kita sampaikan pada mereka kebenaran. Dan jauhi jalan-jalan penyimpangan. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang binasa di atasnya. Ada satu ucapan yang diriwayatkan dari Uwais al-Qarani rahimahullah ta'ala. Beliau adalah sebaik-baik tabi'in. Beliau mengatakan, "Inna qiyamal mu'min bi amrillah lam yubqi lahu sadiqan. Wallahi inna lana'muruhum bil ma'ruf wa nanhahum 'anil munkar fayattakhidhunana a'da'an wa yajidun 'ala dhalika minal fasiqin a'wanan wa wallahi laqad yaqdhifunana bil 'adha'im fa wallahi la yamna'uni dhalika an aqula bil haqq." Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya seorang mukmin yang menegakkan perintah Allah itu menyebabkan dia tidak memiliki teman. Seorang mukmin menegakkan perintah Allah menyebabkan dia tidak punya teman, dijauhi oleh manusia. Karena secara umum manusia itu buruk. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau menuruti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, seorang mukmin menegakkan perintah Allah menyebabkan dia tidak punya teman. Demi Allah, kami ajak mereka kepada perkara yang ma'ruf, kami melarang mereka dari kemungkaran, justru mereka menjadikan kita sebagai musuhnya. Mereka justru menjadikan kita sebagai musuhnya. Lalu mereka menemukan penolong-penolong mereka dari kalangan orang-orang fasik. Bahkan kadang-kadang kita pun dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang besar. Ahlul batin itu kalau sudah tidak punya alasan untuk membantah al-haq, maka dia akan berusaha menjatuhkan dan merusak citra orang yang membawa al-haq itu. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan tanpa hujjah, tanpa burhan. Apa kata Uwais al-Qarani? Wallah la yamna'uni dhalika an aqula bil haqq. Demi Allah, hal itu semua tidak akan mencegah aku untuk tetap menyampaikan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yamna'ukum haibatun nas ay yaqula bihaq idza ra'ahu aw sami'ahu aw syahida. Jangan sekali-kali salah seorang kalian karena segannya kepada manusia, segannya kepada seorang, takutnya dia kepada seorang untuk menyampaikan kebenaran ketika dia telah melihatnya, mendengarnya atau menyaksikannya. Kenapa? Karena yang kita cari bukan ridhonya manusia. Kita hidup di dunia ini untuk mencari apa? Ridho Allah. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ridhonya manusia. Jangan mengamalkan satu supaya engkau mendapatkan ridho dari Ustadz Fulan atau dari Syekh Fulan. Lah, ini bukan agama. Agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah mencari ridho Allah. Yang pertama kali ketika engkau hendak melakukan satu amalan, lihat apakah amalan ini diridhai Allah, lakukan. Bukan karena ridho manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengirim surat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang isi suratnya dia mengatakan, tulislah kepadaku sesuatu yang engkau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menulis dan menyampaikan kepada Muawiyah bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridha Allahi bisakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas wa manil tamasa ridha an nas bisakhatillah wakalahu Allah ilan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun manusia itu marah dan murka, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan dia dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi bersama manusia. Allah cukupkan dia, Allah jaga dia. Dan barang siapa yang mencari ridhanya manusia dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka Allah tinggalkan dia, Allah tidak ingin beri pertolongan kepadanya, Allah biarkan dia kepada siapa yang dia bergantung kepadanya. Demikian pula ada ucapan yang indah sekali disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, ridwan nasi ghayatun la tudrak fa'alayka bil amri alladhi yuslihuh fa'alayka bil amri alladhi yuslihuka falzamhu wada' ma siwahu fala tu'ani. Kata beliau, mencari ridhonya manusia adalah sebuah tujuan yang tidak bisa tercapai. Antum mau hidup di dunia ini semua orang senang sama kamu? Tidak mungkin. Pasti ada teman, ada lawan. Ada kawan, ada lawan. Karena pergolakan antara yang hak dan yang batil itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Kata Imam Syafi'i, mencari keridhaan manusia, semua orang senang padamu, tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Maka yang wajib bagimu adalah melakukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan pada dirimu. Maka komitmenlah engkau dengan hal itu. Tinggalkan yang lain, jangan engkau peduli. Lalu kata beliau, fa'irda'ul khaliq la maqdur wa la ma'mur. Wa irda'ul khaliqi maqdurun wa ma'mur. Membuat manusia ridha sesuatu yang kita tidak mampu lakukan dan juga tidak diperintahkan. Antum melakukan ibadah bukan untuk membuat manusia ridha dan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang dalam kemampuan kita. Karena Allah itu rahim, Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang kepada hambanya, Allah cinta kepada orang-orang yang taat kepadanya, sehingga mendatangkan suatu amalan yang menyebabkan Allah ridha dalam kemampuan kita, dan itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tsabat 'ala al-haq, kokoh di atas kebenaran, berjalan di atas prinsip-prinsip sunnah. Ada permasalahan, muncul satu problem, buka kitab-kitab usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang menyelisih prinsip sunnah, berarti dia tidak berjalan di atas sunnah. Nah, ini yang wajib bagi setiap muslim, berjalan di atas prinsip-prinsip sunnah. Ketika melihat kebatilan, sampaikan bahwa itu batil, walaupun sedikit orang yang mendukungnya, namun merupakan satu hal yang terpenting ketika seseorang membantah kebatilan, ketika seseorang menjelaskan kesesatan, jelaskan berdasarkan sunnah, jelaskan dengan insaf, jelaskan dengan kejujuran, jelaskan berdasarkan bukti-bukti otentik. Jangan menyandarkan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak lakukan. Jangan menyandarkan pada mereka satu ucapan yang mereka tidak mengucapkan. Tidak. As-sunnah harus dibela dengan kejujuran, dengan insaf, dengan bukti dan burhan, bukan dengan apa kata fulan, apa kata Allah. Saya dengarkan demikian, ada berita sampai kepada saya, dalam keadaan dia belum melakukan check and recheck gitu, tathabbut. Oleh karena itu ada satu kalimat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Dar'u ta'arudil aqli wal naqal, kata beliau, la budda an tuhrasa sunnah bil haqqi was sidqi bahwa sunnah itu harus dijaga dengan kebenaran was sidq dan dengan kejujuran, wal adl dan dengan keadilan. Ini sunnah itu dilindungi, dibela, dijaga bil haq dengan kebenaran, was sidq dengan kejujuran, wal adl dan dengan keadilan. La tuhrasu bikadzibin wala dhulm. Sunnah itu tidak dijaga dengan dusta dan dengan kezaliman, walaupun kepada lawanmu sekali, walaupun kepada musuhmu. Jangan sampai engkau mendzalimi dia, jangan sampai engkau berdusta atas nama dia yang dia tidak mengucapkannya atau dia tidak melakukan. Kata Syekhul Islam, fa idza radda al-insanu batilan bi batil wa qabala bid'ah bi bid'ah kana hadha mimma dhammahu as-salaf wal a'immah. Apabila seseorang membantah satu kebatilan dengan cara yang batil atau menghadapi satu bid'ah dengan bid'ah pula, maka inilah yang dicela oleh para ulama as-salaf dan dicela oleh para imam-imam ahlus sunnah. Hadapi seluruhnya dengan al-haq, kembalikan seluruhnya kepada prinsip-prinsip sunnah. Setelah kita mengetahui prinsipnya, dalilnya, baru kemudian kita melihat siapa yang berjalan di atasnya, maka itulah yang kita dukung. Siapa yang tidak berjalan di atas prinsip-prinsip sunnah, siapapun dia, sebesar apapun dia, berapa banyak pun pengikutnya, maka yang wajib adalah istiqamah di atas al-haq tersebut. Saya kira ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kalimat yang ringkas, dan insyaallah taala antum akan lebih banyak lagi mendapatkan faedah-faedah yang disampaikan oleh Al-Syeikh Al-Fadhil Adil Mansur Al-Basyah hafizahullah taala. Sehingga pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.